بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana Islam menghadapi tantangan zaman? Itu poinnya. Kok bisa bertahan sampai sekarang? Dan pertanyaan terbesarnya, setiap orang yang mengambil Islam dengan benar, itu bukan menghadapi tantangan zaman saja, tapi bisa sukses memegang zaman. Mengendalikan keadaan. Dan dia ada di puncak. Contoh, Islam turun di masa Nabi Muhammad SAW di kalangan jahiliyah. Disebut jahiliyah bukan karena bodoh dalam pengetahuan, tapi jauh dari peradaban. Akhlak tidak ada. Maaf, minim, minus. Keonaran, mabuk, pembunuhan, perampokan, zina, macam-macam kumpul di situ. Curang segalanya berkumpul. Buruk seluruhnya. Pencela, pemukul, dan seterusnya. Tiba-tiba diutus Nabi Muhammad SAW. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami utus pada kalian. Rasulan minkum. Seorang rasul yang lahir dari kalangan kalian. Kenapa disebut lahir dari kalian? Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah. Persis sekitaran Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, ada Hajar Aswad di sini. Tarik galis lurus. Begitu tarik galis lurus, di sini Bukit Safa. Tarik galis lurus dari Safa, terus naik ke atas eskalator sedikit sekarang. Ada tangga naik sedikit. Garis lurus, ada rumah warnanya krim. Ditulis Al-Maktabah Al-Qadimah. Pustakaan, museum. Nah, di situ kata para sejarawan Nabi dilahirkan. Ya, sebagaimana kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian. Yatsdu alaikum ayatina. Menyampaikan kepada kalian ayat-ayat kami. Al-Quran. Al-Quran disebut ayat. Wa yuzakkikum. Memperbaiki jiwa kalian supaya bersih. Akhlak mulia. Wa yu'allimukumul kitab. Mengajarkan kandungan Al-Quran. Ajarannya disebut dengan hadith, sunnah. Sebab setiap yang disampaikan Quran, belum tentu ada detail penjelasannya. Kata Al-Quran, aqimus salah. Tunaikan solat. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salah. Tunaikan solat. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara solatnya. Cara wudhunya. Cara takbirnya. Sampai salamnya. Maka tugas Nabi mengajarkan. Pengajarannya disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Maka muncul istilah Al-Quran dan sunnah. Baik. Wal hikmah dan esensinya. Maknanya. Artinya. Wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan pada kalian apa yang kalian belum ketahui. Ikhwah sekalian, bapak dan ibu, Masya Allah. Turun Al-Quran. Diajarkan pada manusia terbelakang. Tiba-tiba yang tadinya keras berubah jadi lembut. Yang kasar jadi lebih baik. Yang pencela jadi pecinta. Yang pemukul jadi perangkul. Yang rakus jadi sangat dermawan. Saking dermawannya, kata Al-Quran surah ke-59 ayat 9-10. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan dia bisa membantu orang walaupun dia sendiri butuh pada apa yang diperbantukan itu. Luar biasa. Hebatnya kemudian, maaf. Romawi unggul. Persia berkuasa. Begitu turun Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, Romawi kalah. Persia kalah. Muncul peradaban. Hebatnya, dulu peradaban itu melekat dengan nama tempatnya. Romawi unggul, peradaban Romawi. Persia unggul, peradaban Persia. Mesir unggul, peradaban Mesir. Yunani unggul, peradaban Yunani. Tapi Arab unggul, belum pernah ada sampai sekarang istilah peradaban Arab. Silakan baca buku sejarah. Gak ada peradaban Arab. Yang ada peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Dibawa ke Irak, peradaban Islam di Irak. Dibawa ke Eropa, peradaban Islam di Eropa. Allahu Akbar. Ternyata Islam ketika diturunkan, mohon maaf, mohon izin, bukan hanya mengatasi tantangan zaman, memegang kendali zaman. Cek Islam zaman Nabi. Cek Islam zaman sahabat. Cek Islam zaman tabi'in. Anda tidak akan pernah menemukan pengusaha paling sukses kecuali orang Islam. Silakan lihat. Saya berikan bukti yang paling ajaib sampai hari ini. Kalau bukan karena tuntunan Allah, mustahil. Uthman bin Affan. Masuk Islam. Sebelum masuk Islam, pengusaha. Kaya. Tapi setelah masuk Islam, kekayaannya melebihi sebelum dia Muslim. Beliau menantu Nabi. Menikah dengan putri Nabi. Wafat nikah dengan satu lagi putri Nabi. Luar biasa orangnya, sangat pemalu, sangat baik. Singkatnya, belajar dari Nabi bagaimana cara, ini yang paling penting, menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha. Ketika dipraktikkan, Allahu Akbar. Sampai sekarang, saya baru kembali dari Madinah beberapa waktu lalu. Itu asetnya Uthman bin Affan masih ada sampai hari ini. Uthman pernah beli sumur, Bu. yang dikuasai oleh Yahudi. Setiap mau minum, bayar, bayar, bayar. Tafan saya beli, selesai semua dibeli. Yang mau minum, gratis. Sekitarannya ada lahan 10 hektar. Kata Utsman, saya beli, tumbuhkan kurma di situ. Bangun kurma. Apa yang terjadi? Yang lapar makan, gratis. Sampai sekarang area ini akan dijadikan pusat penginapan. Royaltinya disimpan di Bank Saudi. Disedekahkan lagi atas nama sahabat Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Pengusaha mana yang punya aset melewati 15 abad sampai hari ini, yang sampai hari ini bekal pahalanya masih ada? Utsman bin Affan. Memegang zaman. Abdurrahman bin Auf. Modalnya cuma pakaian. Belajar petunjuk dari Nabi, datang ke Madinah. 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun paling kaya di Madinah. Nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Cuma 1 tahun. Orang kaya sekarang namanya Bill Gates. Istrinya Melinda, dikenal dengan Melinda Gates. Hartanya 1.300 triliun, tapi belum tentu punya kapak. Gak percaya, SMS sana, punya kapak gak? Abdurrahman bin Auf cuma 1 tahun. Bill Gates dari bawah dulu. Dari bawah merangkak, merangkak, merangkak. Bikin Microsoft dan sebagainya. Abdurrahman bin Auf 1 tahun. Kapaknya terbuat dari emas. Pegang kendali zaman. Cek. Panglima tertinggi. Khalid bin Walid. Menelurkan lagi. Ada Tariq bin Ziyad. Tariq cuma 10.000 pasukan di bawah. Datang kemana? Datangnya ke Selat Gibraltar. Atas undangan orang Spanyol. Katanya ada Raja Rodrik yang zalim di sini. Minta bantuan pada orang Islam. Bukan Islam menjajah Spanyol. Orang Islam diundang untuk membebaskan orang Spanyol. Yang undang siapa? Orang Spanyol rakyatnya. Datang pada Musa bin Nusair. Saat itu ada di wilayah Afrika. Mengatakan tolong bantu kami. Dikirim oleh Musa bin Nusair. Afrika itu dulu provinsi, Pak. Bayangkan provinsi. Yaman itu provinsi. Sekarang jadi negara tuh begitu luasnya. Megang kendali zaman. Yang paling hebat dikirim panglima besar. Tariq bin Ziyad namanya. Tariq berangkat bawa 10.000 pasukan. Sampai dia satu selat. Sampai kemudian melewati. Ada satu bukit di situ. Sampai sekarang dikenal dengan Bukit Tariq. Jabal Tariq. Orang lokal menyebutnya Gibraltar. Jabal Tariq. Di situ beliau pidato. Hei, di depan kita ada syahid. Syuhada kematian. Di belakang pun ada maut kematian. Maksudnya, ini kapal saya bakar semua nih. Kalau mau pulang, pulang berenang. Pulang berenang, melewati samudra. Meninggal juga. Tapi kalau ingin meninggalnya terhormat, hadapi musuh di depan. Syuhada. Lawannya 100.000 orang. 10.000 lawan 100.000. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar keluar di lisannya. Apa yang terjadi? Ditaklukkan kemudian. Dibuka Spanyol. Islam masuk ke sana. Unggul Spanyol. Muncul peradaban Islam di Spanyol. Sampai hari ini Anda bisa lihat Istana Alhambra. Ada granit dan sebagainya. Bukti. Islam pegang kendali. Diambil rumus itu oleh orang-orang kita di Nusantara. Dengan kalimat Allahu Akbar. Kenapa yang dipilih Jenderal Sudirman? Padahal paru-parunya tinggal setengah. Yang lain ada panglima yang lain. Punya pasukan. Tapi kenapa yang dipilih Jenderal Sudirman? Orang tua kita yang dulu-dulu paham. Hanya orang yang dekat dengan Allah. Yang bisa mengatasi senjata otomatis itu. Orangnya rajin zikir. Beliau guru SD di Muhammadiyah. Senang mendekat kepada Allah. Dengan setengah paru-parunya. Tapi kedekatannya kepada Allah. Itu dengan teriak Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar. Melekat pada bambu runcing. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang lemparkan. Allah yang menaklukkan. Jadi Indonesia. Jadi. Maka dari itulah kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kalimat Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadilah kemudian dasar negara kita di Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ditafsirkan di pasal 29 ayat pertama. Negara Indonesia. Dasarnya apa? Negara Indonesia. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Konsepsinya Allah. Atas berkat rahmat Allah. Coba lihat. Diterapkan oleh orang tua kita dulu. Ini. Nanti saya mau tunjukkan sekarang. Maksud saya. Coba kita bandingkan dulu dengan sekarang. Kenapa yang dulu bisa. Yang sekarang tidak. Padahal fasilitas orang sekarang lebih lengkap dibanding orang dulu. Kita sekarang semuanya ada. Tuh. Sudah ada rekaman. Antum rekam masing-masing. Ada handphone. Ada macam-macam. Ada akses. Ada Google. Ada YouTube. Lengkap semua. Lengkap. Orang dulu mana ada fasilitas seperti sekarang. Tapi saya tunjukkan kepada Anda. Saya ambil orang awak sajalah. Kiai Haji Agus Salim. Diplomat. Mencontoh keterangan Nabi. Bukan sekedar orang hebat. Awas. Bukan sekedar diplomat. Orang-orang dulu itu rata-rata tahu Quran. Kiai Haji Agus Salim gelarnya Kiai Haji. Hafal Al-Quran. Tahu hadis. Tahu tafsir. Tapi juga diutus sebagai diplomat Indonesia. Paling senior. Paling luar biasa. Maaf. Selain hafal Quran, tahu tafsir, menguasai 14 bahasa. Saya mau tanya, diplomat mana yang sekarang pasca kemerdekaan yang sekarang tinggal mengisi, yang hafal 14 bahasa, poliglot 14 bahasa, yang juga hafal Al-Quran, yang juga tahu hadis. Dan Masya Allah, beliau itu menjaga syiar Islamnya. Beliau berjenggot, pakai peci, kadang-kadang diplomasinya bersarung. Datanglah kemudian ke mimbar di Eropa itu. Tiba-tiba akan berpidato. Diplomat yang lain mengolok-olok dengan mengatakan, "Mbek, mbek." Tapi beliau tidak marah. Karena hafal Quran, langsung terngiang di benaknya. Quran surah ketiga, ayat 134. Walakadzi minal ghaiza. Orang takwa itu sanggup menahan amarahnya. Maka naik ke atas mimbar. Beliau katakan, "Tuan dan nyonya sekalian. Seperti Anda ketahui, saya dianugerahi oleh Allah Tuhan kita semua kemampuan bahasa yang beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya diberikan anugerahnya. Maka saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang yang terhormat ini. Saya akan pidato dalam bahasa manusia dulu, nanti saya terjemahkan dalam bahasa kambing." Merah wajah mereka, tertunduk malu, elegan. Diplomat Indonesia, hafal Quran, hafal tafsir, tahu hadis, 14 bahasa dikuasai. Yang ingin saya katakan, Islamnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa hasilnya bisa beda? Dulu kita genggam dunia, dulu kita dapat kemerdekaan, dulu kita taklukkan penjajah, dulu kita hadirkan kemenangan, dulu ilmu kita luar biasa, dulu, dulu, dulu, dan dulu. Kenapa sekarang alatnya lebih lengkap, hasilnya bisa beda? Anak kita sekolah, fasilitas lebih lengkap. Berapa yang menguasai bahasa? Berapa yang pandai retorika? Berapa yang menguasai keilmuan-keilmuan? Berapa yang hafal Quran? Berapa yang paham tafsir? Allahu Akbar. Dulu didirikan Muhammadiyah, 18 November 1912. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Dulu NU berdiri 14 tahun kemudian, 31 Januari 1926. Sampai sekarang masih ada atarnya. Sekarang kita baru bikin sedikit-sedikit-sedikit sudah tidak berkembang. Apa yang salah? Nah sekarang, bagaimana rumusan keislaman dari masa Nabi ditularkan pada para sahabat, para tabi'in, sampai ke masa orang tua kita dulu, itu yang harus kita keluarkan konsep yang benarnya hari ini. Lalu kita terapkan mulai saat sekarang. Aplikasikan dalam kehidupan. Itulah jadikan kita naik di atas, dan dengan izin Allah akan muncullah masa keemasan. Dari kubang putih untuk dunia Islam. Hari ini kita tunjukkan bahwa dari kubang putih ini kita akan berubah, melesat menuju dunia, dan kita tunjukkan bahwa dari sini akan muncul perubahan-perubahan untuk masa depan. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Yuk kita mulai.